Orang-orang yang tergelincir skala apapun pasti dia diperbudak nafsu. Nafsu sendiri tidak punya salah karena itu ciptaan Allah, software yang ada pada diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terserah kita mau dibawa kemana nafsu ini. Kalau kita bisa mengendalikannya, dia bisa membawa kebaikan. Tapi kalau tidak bisa dikendalikan, itu membawa petaka. Para koruptor itu bukan orang-orang yang sedikit rezekinya, sudah dicukupi oleh Allah. Tapi nafsunya, nafsu untuk memiliki kemewahan, nafsu. Nah itulah yang membuat orang tergelincir. Bagi orang-orang yang nafsunya belanja, itu di rumah tuh bekal banyak numpuk barang. Tapi lihat barang baru, pengen lagi, pengen lagi. Makanya kalau mau memiliki barang, kalau nafsu itu jatuhnya keingin. Kalau terkendali jatuhnya keperlu.